Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwani fillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kita bahas tadi malam tentang makna kufur kepada tagut, makna kafir kepada tagut atau sifatul kufri di tagut, tata cara merealisasikan kafir kepada tagut. Yang ketiga adalah waktu berilaha, kamu membenci segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Jadi kita dalam merealisasikan la ilaha illallah, untuk adanya terrealisasinya pelaksanaan kufur kepada tagut ini, kita harus membenci segala bentuk peribadatan kepada selain Allah, membenci segala agama selain Islam, membenci segala ideologi selain Islam, membenci segala falsafah selain Islam, membenci segala hukum undang-undang selain hukum Islam. Kenapa kita harus membenci? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Az-Zumar ayat 6, wala yardha li ibadihil kufur. Allah tidak meridhai kekafiran bagi hambanya. Allah tidak suka dengan kekafiran. Allah tidak menyukai kekafiran. Tidak suka dengan kekafiran. Allah membenci kekafiran. Nah, kalau Allah sudah benci kepada kekafiran, boleh tidak kita mencintai kekafiran tersebut? Tidak boleh. Jadi Allah membenci segala bentuk kekafiran. Selain ajaran Islam adalah ajaran kafir. Tidak ada yang namanya pertengahan. Kalau bukan agama Islam berarti agama kafir. Kalau bukan hukum Islam berarti hukum kafir. Kalau bukan ideologi Islam berarti ideologi kafir. Karena di dunia, di akhirat hanya ada surga dan neraka. Di dunia juga hanya ada muslim dan musyrik atau mukmin dan kafir. Berarti agama juga hanya ada dua, Islam atau kafir. Nah, Allah tidak meridhai. Kenapa? Karena ini bumi Allah. Kita makhluk Allah. Yang kita nikmati dari Allah. Layak tidak orang istilahnya bahasanya sopan tidak atau etis tidak orang dia ciptaan Allah, tinggal di bumi Allah, yang dia nikmati diberi dari Allah, nanti akan kembali kepada Allah, malah ibadah kepada selain Allah. Sopan tidak? Tidak sopan. Atau orang seperti itu orang yang durhaka atau orang yang taat? Orang durhaka. Sekarang contohnya sederhananya gini. Sekarang kita umpamanya punya budak hamba sahaya. Hamba sahaya tinggal di bumi, di rumah kita. Kita yang memberikan dia makanan, minuman, tempat tinggal. Kita memberikan kepadanya segalanya. Tapi dia malah berbakti kepada orang lain dan membangkang kepada kita. Tanpa butuh dalil kan? Butuh dalil gak untuk mengatakan bahwa si budak tersebut durhaka? Butuh dalil gak? Tidak butuh dalil kan? Dengan serta-merta mengatakan budak ini durhaka. Kan begitu? Atau sederhananya gini. Kita punya anak. Ibu istri kita yang melahirkannya, kita yang membiayai, menyekolahkannya, memberikan segalanya. Ketika sudah besar, dia berbakti kepada orang lain, durhaka kepada kita. Disebut kita butuh dalil tidak untuk mengatakan anak ini anak durhaka? Tidak. Nah begitu juga orang, semua manusia baik muslim maupun kafir, dia adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, tinggal di bumi Allah, yang dia nikmati dari Allah. Malah berbakti setia kepada ajaran selain ajaran Allah. Berarti orang seperti ini apa? Orang durhaka. Butuh dalil tidak? Tidak butuh dalil kan? Dengan serta-merta orang ini durhaka. Harusnya setia kepada Allah, kepada aturan Allah, malah setia kepada yang lain. Begitu juga dalam ajaran tauhid. Kita kenapa harus mencintai Islam dan harus membenci ajaran yang lain? Wajar tidak? Ya wajar. Kita pertama makhluk Allah, tinggal di bumi Allah, yang kita nikmati dari Allah. Berarti kita harus mencintai Allah, berbakti apa, setia kepada Allah. Kalau membenci ajaran yang lain juga wajar, keharusan. Karena yang lain juga dia berasal dari Allah. Makanya kalau ada orang mengatakan, berarti kalau begitu sentimen kepada ajaran lain, tidak punya toleransi. Ya memang tadi kayak orang tua, mungkin enggak toleransi kepada anaknya yang durhaka? Tidak mungkin kan? Sekarang ada enggak orang tua yang ketika memarahi atau memberikan sanksi kepada anaknya, orang berani enggak memberikan komentar negatif kepada orang tua tersebut? Tidak akan. Kenapa? Mereka tahu ini durhaka. Begitu juga Islam. Islam ketika mengharuskan seperti itu, wajar Allah subhanahu wa ta'ala membencinya. Dan kita sebagai makhluk Allah harus membenci apa yang Allah benci, mencintai apa yang Allah cintai. Makanya orang yang mengatakan bahwa di dalam hati saya ini tidak ada sedikit pun kebencian kepada agama lain, kepada ideologi lain, berarti orang ini bukan orang muslim. Dengan sendirinya dia mengutarakan kekafirannya. Mungkin dia ingin supaya disebut orang yang moderat, toleran. Dia mengatakan seperti itu. Justru dengan ucapan itu dia telah memperkenalkan kepada diri, kepada kita, bahwa dia itu adalah orang kafir. Itu secara umum bahwa kita harus membenci ajaran kafir. Hukum kafir, hukum jahiliyah, itu harus kita membencinya. Dan yang secara khusus, andai kata perbuatan kekafiran atau kemusyrikan atau peribadatan kepada selain Allah, andai kata dilakukan di depan kita, umpamanya kita sedang kumpul-kumpul, tiba-tiba ada orang yang menghina Allah, atau orang yang mengajak setia kepada hukum tagut, atau ada orang yang mengajak membuat tumbal, atau di depan kita ada orang yang membuat tumbal di depan kita, di majlis kita, maka sesuai dengan konsep apa, inkarul mungkar, apa dalam hadis sahih Muslim Rasul mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi, dengan tangan. Apa? Ya kalau bisa apa, hentikan perbuatan orang tersebut. Ya kemusyrikannya dilenyapkan atau orangnya diusir. Kalau tidak mampu dengan tangan, dengan lisan. Fa illam yastati' fa bil lisani. Kita langsung bantah orang tersebut. Kita bantah orang tersebut. Kalau kita tidak mampu, maka dengan apa? Dengan hati. Dan itu iman yang paling lemah, dalam hati tidak ada iman setelah itu. Akan tetapi yang harus dipahami, pengingkaran di dalam hati ini bukan artinya diam. Diam di situ, diam aja. Dengan dalih, saya sudah benci di hati. Tapi maksud pengingkaran hati yang merupakan derajat iman yang paling lemah adalah pergi meninggalkan majlis tersebut. Pergi, itu namanya mengingkari dengan hati. Umpamanya ada khatib Jumat mengajak orang untuk setia kepada hukum tagut. Umpamanya kita belum berani dengan tangan, belum berani juga dengan lisan nurunin khatib tersebut. Maka apa? Minimal pergi dari Jumatan tersebut, cari masjid yang lain. Kalau enggak ada, ya sholat zuhur saja di rumah. Kenapa? Kalau duduk di masjid tersebut tanpa pergi, dia tidak dipaksa, enggak diikat, gitu kan? Maka dia sama kafirnya dengan khatib tersebut. Itu dengan nas Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 140. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Innakum idzan misluhum. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a." Dia telah menurunkan kepada kalian dalam Alkitab, Al-Qur'an. Yaitu, jika kalian mendengar ayat Allah diingkari dan diperolok-olokan, maka jangan kalian duduk bersama mereka sampai mereka memalingkan kepada pembicaraan lain. Sesungguhnya kalian bila duduk bersama mereka saat sedang melakukan itu, sesungguhnya kalian sama dengan mereka. Lihat di sini, sama dengan mereka. Para ulama di antara Syekh Sulaiman Ibn Abdillah Ibn Muhammad dalam Sittu Masail ketika menjelaskan ayat ini, ayat ini menunjukkan bahwa orang yang duduk di majlis saat ayat Allah diingkari atau diperolok-olokan, dia duduk tanpa dipaksa dan tanpa pergi, tanpa melakukan pengingkaran atau tanpa pergi, maka dia itu sama kafirnya dengan orang tersebut, walaupun dia mengklaim di hatinya benci, walaupun mengklaim dia cinta kepada Islam dan kaum muslimin. Jadi harus apa? Pergi. Ini rentan, apa? Kalau musim, ya musim-musim tertentu, orang mengajak kepada kekufuran. Banyak orang mengatakan mengajak setia kepada hukum buatan. Mari kita setia kepada undang-undang dasar. Kan? Itu kan mengajak kepada kekufuran. Itu kan kekafiran. Maka apa? Kalau tidak bisa menghentikan dengan tangan, dengan lisan. Kita jelas, enggak boleh itu. Itu undang-undang adalah hukum kafir. Tidak boleh mengajak kepada kekafiran sampai dia diam. Kalau tidak mampu, maka pergi. Makanya pada zaman Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu di kota Kufah, pada zaman gubernur ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ada dahulu pada zaman Khalifah Abu Bakar kan ada orang-orang murtad mengikuti Musailamah al-Kazzab. Setelah mereka diperangi, mereka tobat, kemudian yang tobat hijrah ke Kufah buat pemukiman di sana. Kemudian pada zaman Khalifah Utsman ibn Affan, salah seorang dari jamaah masjid di Kufah mengumandangkan, menyuarakan tentang pembenaran kenabian Musailamah. Satu orang saja di masjid mengazan mengatakan bahwa saya bersaksi Musailamah adalah nabi. Azan. Jamaah masjid diam, tidak mengingkari, tidak nurunin muazin tersebut. Tidak pergi juga. Maka sahabat ijma' sepakat. Seluruh jamaah masjid yang jumlahnya 170 orang dihukumi murtad seluruhnya. Yang bicara cuma satu. Yang lain diam. Hadir di masjid tersebut. Sahabat sepakat ijma. Seluruh jamaah masjid. Ini jamaah masjid bukan jamaah apa? Bukan di bioskop. Bukan di acara dangdutan. Bukan di acara sepak bola. Tapi jamaah masjid. Salah seorang mengumandangkan kekafiran, orang yang di masjid itu tidak pergi, maka sahabat ijma berdasarkan ayat tadi, seluruh jamaah masjid jumlahnya 170 orang dihukumi murtad seluruhnya. Ibnu Hajar menuturkan kisah ini dalam Fathul Bari ketika menjelaskan Babul Kifalah, ketika menyebutkan penyuruhan tobat orang-orang yang murtad. Nah begitu juga kita, kalau mendengar kita duduk, tiba-tiba ada orang yang ya melakukan kekafiran atau perolok-olokan terhadap ajaran Allah atau mengajak kepada kekafiran, Maka kalau tidak bisa dengan tangan, dengan lisan. Kalau tidak bisa dengan lisan, maka kita yang pergi. Jangan beralasan, saya kan benci di dalam hati. Kebencian dalam hati itu bentuknya dengan cara pergi. Itu yang maksud kufur kepada taghut. Kalau kemusyrikan atau kekafiran dilakukan di hadapan kita. Paham gak yang ini? Seperti itu konsekuensinya. Oh, gak enak sedang khutbah, maka saya harus keluar. Kan mungkin ada perasaan gak enak. Mungkin kan sekarang kita bisa bicara apa? Teori bisa. Tapi pas umumnya kita di depan di barisan paling depan, tiba-tiba khotib tadi mengungkapkan ucapan-ucapan seperti itu. Terus kalau mau berdiri, wah gak enak, yang lain pada duduk. Nah, kalau tidak pergi tadi masuk ayat tersebut. Jadi itu konsekuensi kan berat. Itu kan sebenarnya ringan, tapi terasa apa? Terasa berat. Coba aja kalau yang mudah-mudahan tidak ada. Itu kan andai kata ada, itu walaupun ringan, tapi terasa apa? Terasa berat, berat hati. Tapi insya Allah, kalau dalam hati kita ada apa? Ada kehangatan tauhid, itu kehangatan ini akan membakar diri kita supaya bangkit dari tempat tersebut. Terus mungkin orang mengatakan, terus kalau sudah selesai, umumnya saya pergi dari Jumatan tersebut. Apakah kalau khatibnya sudah selesai khutbahnya terus melakukan sholat, saya ke sana enggak ikut sholat? Datang lagi ke masjid untuk ikut sholat Jumatnya enggak? Datang lagi enggak? Baik lagi, umumnya kita keluar ke sana ke jalan dulu, selesai khutbah, langsung datang lagi sholat. Begitu tidak? Enggak, karena khatibnya sudah kafir. Imamnya orang kafir, sah tidak? Tidak sah. Jadi seperti itu. Ini kejadian seperti ini memang sering terjadi. Dalam arti, ya pada kondisi lingkungan zaman seperti ini, ketika hukum Allah diinjak-injak, dan yang dijunjung tinggi hukum taghut, hukum jahiliyah, pasti hal ini adalah terjadi. Ya mudah-mudahan di masjid ini tidak ada. Kalau ada, itu pengurusnya yang harus tanggung jawab gitu kan. Terus menghentikan khatib semacam itu. Makanya kemarin dalam ijma, Syekh Abdul Rahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahab mengatakan, ajma'al ulama salafan wa khalafan minas sahabati wa tabi'in wal a'immah wa jami' ahli sunnah annal mar'a la yakunu musliman illa bitajarrudi minasy syirkil akbar wal bara'ati minhu wa mimman fa'alahu wa bughdihim. Ulama ijma, salaf maupun khalaf, jak sahabat, tabi'in, para imam dan seluruh ahlus sunnah ijma sepakat, orang tidak menjadi muslim kecuali dengan mengosongkan dirinya dari syirik akbar, berlepas diri darinya dan dari para pelakunya, dan membenci mereka. Bukan sekedar membenci kekafirannya, membenci apa? Merekanya juga. Makanya orang mengatakan, oh saya kepada orang kafir saya enggak benci. Saya cuma benci kepada kekafirannya saja. Kepada orangnya saya tidak benci. Itu bukan orang Islam. Kalau kepada orang muslim yang maksiat, kita mencintai orang muslim. Tidak suka dengan maksiatnya. Kalau kepada orang kafir, kepada orangnya juga benci. Kepada perbuatan juga benci. Makanya lihat, Allah mengatakan ketika konteks berlepas diri dari kepada orang kafir, Allah mengatakan, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah iz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Telah ada suri tauladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, maksudnya para rasul, saat mereka mengatakan kepada yang kafir, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Kalian apa? Kalau kalian apa? Orang atau perbuatan? Orang. Berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian ibadati selain Allah. Dari perbuatan. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Aku tinggalkan kalian dan apa yang kalian ibadat selain Allah. Kalian orang ini perbuatan. Allah juga mengatakan, falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Tatkala mereka meninggalkan orang-orang itu, orang musyrik, dan apa yang mereka ibadat selain Allah. Lihat, orang dan perbuatan. Tapi ketika orang muslim yang melakukan maksiat, Allah membedakan. Dalam surat Asy-Syu'ara Allah mengatakan, fa in asauka, jika orang-orang mukmin itu melakukan maksiat kepada hai Muhammad, faqul, maka katakanlah, inni bari'um mimma ta'malun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian kerjakan. Lihat, dari apa? Dari perbuatannya. Enggak dari orangnya, tapi ketika dari orang kafir, dari orangnya juga dari perbuatannya. Ketika Khalid bin Walid melakukan kekeliruan dalam peperangan, Rasul mengatakan, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, saya berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh Khalid. Lihat dari apa? Perbuatannya. Jadi, kebencian kepada ajaran kafir itu tidak cukup, tapi harus disertai kebencian kepada orangnya. Ketika kita mendakwahi orang kafir itu sebagai bentuk kebencian kita kepada ajarannya, juga menyelamatkan dia supaya meninggalkan ajaran kafir tersebut. Bentuk kebencian kan beraneka ragam. Tapi yang jelas kebencian kepada ajaran kafir itu merupakan keharusan dan konsekuensi kufur kepada tauhid. Jadi tidak ada yang namanya apa mencintai. Makanya kalau ada ajaran ideologi yang mengatakan bahwa kita harus mencintai sesama anak bangsa walaupun berlainan agama, itu falsafah kafir, ideologi kafir. Karena apa? Tadi melanggar tauhid la ilaha illallah. Makanya orang ketika berlepas diri dari ikatan tauhid yang di atasnya dibangun cinta kasih sayang, meninggalkan ini, kemudian akan mencari ikatan-ikatan yang lain. Ikatan-ikatan yang lain yang menyatukan di antara agama yang berbeda ini. Ketika orang mencampakkan tauhid. Terus umumnya umat ini beraneka ragam agama. Dia tidak mau memakai ajaran Islam, otomatis akan mencari apa? Ikatan. Ikatan lain. Ikatan lain itu bisa berbentuk apa? Undang-undang yang diberlakukan kepada semua orang, bisa berbentuk ideologi seperti nasionalisme ataupun falsafah seperti Pancasila falsafah. Itu kan mengikat semua ajaran. Tujuannya apa? Adanya ikatan dalam rangka apa? Menjalin apa? Kasih sayang kan? Itu di dunia, tapi di akhirat apa yang terjadi? Allah mengatakan, wa qala innama takhaltum min dunillahi awsanan mawaddata bainakum fil hayatid dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Ibrahim mengatakan kepada kaum yang musyrik, yang kalian ibadati, yang kalian ikuti itu hanyalah berhala. Berhala itu bisa patung, orang, ideologi, tanah air, hukum, itu berhala. Yang kalian ikuti, yang kalian jadikan Tuhan itu adalah tidak lain berhala. Yang dalam rangka menimbulkan kasih sayang di antara kalian dalam kehidupan dunia ini. Berhala tadi yang bersifat ideologi itu di buat dalam rangka menimbulkan kasih sayang di antara sesama manusia yang berlainan agama di kehidupan apa? Dunia. Tapi apa nanti di akhiratnya? Kemudian nanti di hari kiamat, sebagian kalian mengingkari sebagian yang lain dan melaknat sebagian yang lain. Kemudian tempat kembali kalian ke dalam api neraka dan kalian tidak mendapatkan para penolong. Itu di kasih sayang di atas dasar paganisme, berhalaisme, ideologi atau falsafah atau apa saja, di dunia menimbulkan apa? Kesatuan, tapi di akhirat menimbulkan saring melaknat. Itu nanti. Mungkin sekarang di dunia belum, tapi nanti pasti akan terjadi itu nas Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana berhala-berhala itu akan digiring ke dalam api neraka. Orang yang menyembah berhala digiring bersama berhalanya ini semuanya. Kembali kepada makna kafir kepada tagut, bahwa membenci ajaran, ideologi, agama, sistem selain ajaran Islam merupakan bagian daripada makna kafir kepada tagut yang merupakan inti ajaran Islam. Kemudian yang keempat. Nah, yang keempat ini udah mulai masuk yang dahsyat, yang banyak orang menerima mungkin yang 1, 2, 3. Nah, yang keempatnya banyak orang lari darinya. Tapi ini bagian daripada tauhid dan justru buah daripada pemahaman tauhid. Tanpa merealisasikannya, pemahaman yang tadi akan kabur. Yang tiga tadi. Apa? Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab mengatakan, "Wa tukaffiru ahlaha." Kamu mengkafirkan para pelaku peribadatan kepada selain Allah. Jadi orang yang beribadah kepada selain Allah, maksudnya baik dia ibadah kepada Allah ataupun tidak, karena yang namanya syirik ada dua macam. Orang ibadah kepada selain Allah saja, seperti orang Hindu, Buddha, itu kan enggak ibadah kepada Allah, kepada selain Allah saja. Itu syirik juga. Ada macam kedua, di samping ibadah kepada Allah juga ibadah kepada yang lainnya. Seperti orang musyrik Quraisy, itu ibadah kepada Allah juga kepada Lata dan Uzza. Atau kemusyrikan orang-orang yang mengaku muslim, di samping dia sholat, zakat, shaum, haji, dia juga membuat tumbal atau sesajian atau minta kekuburan atau menyandarkan kewenangan pembuatan hukum kepada selain Allah atau loyalitas setia kepada undang-undang buatan, itu bentuk peribadatan kepada selain Allah. Nah, orang semacam ini konsekuensi kufur kepada tagut harus diapa? Harus kita anggap sebagai orang kafir. Walaupun dia mengaku Islam. Wah, masa harus dikafirkan orang sholat? Dia rajin sholat? Maksudnya orang yang tadi melakukan kemusyrikan. Ya itu ajaran Allah. Bukan ajaran Aman Abdurrahman. Tapi ajaran Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan para pelaku syirik. Jadi kenapa kita harus mengkafirkan pelaku peribadatan kepada selain Allah, pelaku kemusyrikan? Karena dua alasan. Pertama, karena Allah telah mencap kafir para pelaku syirik. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surat Al-Mu'minun ayat 117, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih." Innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa di samping menyeru Allah juga menyeru Tuhan yang lain, di samping dia sholat, zakat, shaum, haji, juga ibadah kepada yang lain dengan makna ibadah yang tadi saya sebutkan tadi malam, kesetiaan kan ibadah, ketaatan kepada hukum juga ibadah, yang tidak ada burhan dalil yang membolehkannya, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Allah, dan sesungguhnya tidak akan beruntunglah orang-orang kafir itu. Di sini disebut Allah menyebut apa? Kafir. Orang yang di samping ibadah kepada Allah juga ibadah kepada yang lain disebut orang kafir. Dari yang lain dalam surat Az-Zumar ayat 3, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina takhadzu min dunihi awliya." Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kazibun kaffar. dan orang-orang yang menjadikan sembahan-sembahan selain Allah, mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada mereka kecuali supaya mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi maksudnya orang-orang kafir Quraisy ini dan orang-orang yang seperti mereka. Maaf, stop dulu supaya tidak terputus rekaman. Mungkin kita ganti sebentar karena habis baterainya. Jadi ayat ini menjelaskan orang-orang kafir yang memohon kepada orang-orang yang sudah mati. Mereka itu mengatakan kami tidak beribadah kepada mereka kecuali supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka yang menjadikan perantaraan antara diri mereka dengan Allah, niatnya baik. Niatnya baik. Seperti yang saya jelaskan, kami ini adalah orang kotor, Allah Maha Suci. Wali ini orang yang dekat dengan Allah. Kami orang yang kotor tidak layak langsung minta kepada Allah yang Maha Suci, tidak sopan. Sebagaimana kalau orang di kampung minta langsung datang kepada raja, itu enggak sopan. Lewat, minta lewat perantaraan orang yang dekat dengan raja. Tujuannya baik, ingin mensucikan Allah. Jadi tujuan kemusyrikan yang dia lakukan ingin mengagungkan Allah sebenarnya. Tapi di ujung ayat Allah mengatakan apa? Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang dusta lagi sangat kafir. Di sini Allah menganggap dusta alasan mereka ingin mengagungkan Allah dengan melakukan kemusyrikan. Bohong. Kalau ingin mengagungkan Allah, kenapa tidak mengikuti cara Allah? Kayak orang sekarang ingin menegakkan syariat Allah tapi masuk dalam sistem syirik demokrasi. Niatnya apa? Baik, ingin menegakkan syariat katanya. Niatnya baik. Tapi caranya apa? Syirik masuk dalam sistem demokrasi. Kata Allah, kadzib, bohong. Kalau memang ingin menegakkan hukum Allah, syariat Allah, kenapa tidak mengikuti jalan yang telah digariskan oleh Allah? Kenapa tidak mengikuti jalan yang digariskan Allah yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah bergandeng tangan dengan Abu Jahal masuk dalam parlemen Abu Jahal? Padahal Rasul pernah ditawari untuk menjadi raja. Dalam hadis hasan Rasul ditawari jadi raja. Tapi syaratnya ikut sistem mereka. Rasul enggak mau. Rasul tidak mau. Padahal apa? Ini adalah maslahat. Kalau raja ucapannya adalah undang-undang. Tapi karena ini cara yang tidak dibolehkan, Rasul tidak mau. Lebih baik dilempari, diusir, dan seterusnya daripada harus apa? Harus bergandeng tangan dengan Abu Jahal. Musa alaihissalam, apa bergandeng tangan dengan Fir'aun? Masuk dalam sistem Fir'aun? Tidak. Justru dikejar-kejar. Padahal Rasulullah orang yang paling kasih sayang kepada umatnya. Melihat Bilal disiksa, Khobab disiksa, Sumayyah, Yasir dibunuh, Ammar disiksa, yang lain diizinkan hijrah ke Habasyah. Coba, kalau seandainya boleh masuk dalam sistem kafir, tentu Rasul melakukannya. Karena saking sayang kepada umat yang apa? Disiksa, ditindas. Nah orang sekarang merasa lebih kasih sayang terhadap umatnya dengan dalih untuk menyelamatkan umat Islam supaya tidak gini dan gitu, kami masuk ke dalam ini. Berarti merasa lebih kasih sayang kepada umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak melakukannya. Semua tidak melakukannya. Orang sekarang melakukannya, berarti orang sekarang dakwahnya bukan dakwah Rasul. Bukan dakwah para rasul, tapi dakwah apa? dakwah mereka. Dakwah mereka, bukan dakwah Rasul. Jadi maslahat dakwah bukan maslahat dakwah Rasul, tapi maslahat dakwah mereka. Jadi seperti itu. Jadi Allah mencatat sebagai orang kafir. Makanya Allah mengatakan kepada orang, tentang orang musyrik yang menggunakan cara syirik untuk mengagungkan Allah, kata Allah apa? Wama qadarullaha haqqa qadri. Mereka itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Kalau memang ingin mengagungkan Allah, kenapa tidak mengikuti cara yang digariskan Allah? Begitu juga orang sekarang, katanya ingin mengagungkan syariat Allah, tapi dengan cara syirik. Berarti mereka tidak mengagungkan Allah dengan cara yang sebenarnya. Jadi Allah mencapnya sebagai orang kazib, dusta. Terus apa? Kafar, bukan kafir, tapi kafar. Kafir kan kafir. Kalau kafar, sangat kafir. Jadi orang yang menjadikan kemusyrikan sebagai sarana dalam menegakkan, dalam mengagungkan Allah, dalam menegakkan syariat Allah, itu bukan kafir, tapi sangat kafir. Kenapa sangat kafir? Karena di samping dia melakukan kemusyrikan, dia juga mendalili perbuatan syiriknya dengan nas-nas Al-Quran. Sedangkan berdusta atas nama Allah adalah kekafiran yang lebih besar daripada perbuatan syirik itu sendiri. Makanya kita bisa mendapatkan orang yang masuk ke dalam parlemen dari kalangan partai yang mengaku Islam, cari ayat Al-Quran tentang syura, ya, tentang syura, musyawarah kan, digunakan untuk dalil demokrasi. Itu kan menggunakan syura, di Islam dianjurkan tidak? Syura dianjurkan kan? Wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amri. Dianjurkan. Terus demokrasi dianggap syura, berarti demokrasi dianjurkan kan? Berarti ini syirik dianjurkan di dalam Islam. Kan dusta atas nama Allah. Sekarang kalau melegalkan zina, kafir enggak? Kalau mensunahkan zina, kalau mewajibkan zina, lihat kafir, tadi menghalalkan zina, kafir. Mensunahkan zina, sangat kafir. Mewajibkan zina, lebih sangat kafir. Nah, sekarang, tadi masuk dalam demokrasi, kafir. Membolehkan demokrasi, sangat kafir. Mensunahkan demokrasi, mewajibkan. Karena ada sampai mewajibkan menganggap orang yang tidak ikut di dalamnya sebagai orang-orang yang dosa. Mereka mengatakan bahwa pemilu ini dalam rangka apa? Kesaksian. Kesaksian rakyat terhadap kelayakan si fulan untuk memimpin. Sedangkan Allah memerintahkan untuk menunaikan kesaksian. Allah mengatakan, wala taktumus syahadah. Jangan kalian menyembunyikan kesaksian. Wa may yaktumha, dan barang siapa menyembunyikannya, maksud tidak ikut, fa innahu asimun qalbuh, maka dia dosa. Sampai mereka menganggap dosa. Tidak ikut dalam demokrasi itu dosa. Kayak Yusuf Qardawi kan, mengapa Pak? Dosa. Nah, itu seperti itu. Jadi dusta atas nama Allah. Jadi sangat apa? Bukan kafir, tapi sangat kafir. Kemudian juga ayat yang lain. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 44, Allah mengatakan apa? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang kafir. Bukan mereka itu orang kafir, tapi mereka itulah orang-orang kafir. Seolah-olah tidak ada orang kafir kecuali mereka. Sedangkan kenapa ini orang yang memutuskan dengan selain hukum Allah disebut kafir? Tadi kan dalam bahasan malam, wah, menyandarkan atau ketaatan merujuk kepada hukum buatan manusia disebut apa? Syirik, kan? Wa in ata'tumuhum, bila kalian mentaati mereka, innakum lamusyrikun. Kalian orang-orang musyrik. Ketika hakim memutuskan berdasarkan KUHP, dia mentaati hukum apa? Hukum apa? Hukum tagut. Hukum apa? Hukum tagut. Nah, sedangkan orang mentaati hukum tagut, kata Allah, innakum lamusyrikun. Sedangkan orang musyrik diponis kafir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan ponis dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah mencap para pelaku syirik sebagai orang kafir. Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahab dalam kitab Syarhu Aslidinil Islam mengatakan, "Wa wasama ta'ala ahla syirki bil kufri fi ma la yuhsa min al ayat, fala budda min takfirihim aidan." Allah telah mencap para pelaku kemusyrikan sebagai orang kafir dalam banyak ayat Al-Qur'an. Maka harus mengkafirkan mereka juga. Kita harus meyakini orang tersebut orang kafir. Tapi bukan artinya setelah kita tahu dia orang kafir dibiarkan, kita ajak supaya apa? Taubat, kembali kepada tauhid. Jadi kenapa kita harus mengkafirkan pelaku kemusyrikan? Karena memang itu ponis Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ponis dari sipulan-sipulan, dari Allah. Sebagaimana pencuri, boleh gak kita mengatakan sipulan pencuri kalau dia mencuri? Boleh tidak? Begitu juga, kalau sipulan melakukan kemusyrikan, kita mengatakan sipulannya orang musyrik. Sedangkan orang musyrik bedanya dengan pencuri, kalau pencuri tidak diponis kafir oleh Allah, tapi kalau orang musyrik diponis kafir. Tadi, hukum kembali kepada nas, bukan kepada selera kita. Karena agama kita agama tadi dalil gitu. Kemudian alasan kedua, kenapa kita harus mencap para pelaku syirik itu sebagai orang kafir? Dikarenakan Allah telah memerintahkan kita untuk menganggap orang musyrik ini sebagai orang kafir. Walaupun dia apa? Mengaku muslim. Saya di sini tidak bicara orang Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha. Tapi fokus bahasan orang yang aku muslim. Karena Hindu, Buddha, Nasrani itu sudah jelas. Tidak ada yang ragu. Nah, Allah memerintahkan kita mencap para pelaku syirik ini sebagai orang kafir. Dalam surat Az-Zumar ayat 8 Allah mengatakan, وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُدِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. Dia menjadikan tandingan bagi Allah. Menjadikan tandingan bagi Allah apa? Syirik tidak? Syirik. Rasul ditanya, ayuzan bi'azam, dosa apa yang paling besar? Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan tandingan bagi Allah sedangkan dia yang menciptakan kamu. Jadi keburukan syirik itu adalah karena menjadikan tandingan bagi Allah. Padahal orang itu diciptakan oleh Allah. Nah, orang tersebut menjadikan tandingan bagi Allah supaya menyesatkan dari jalannya. Qul, katakanlah kepada orangnya. Tamatta bikufrika qalilan, nikmatilah kekafiran kamu sebentar. Sekarang nikmati silakan kekafiran kamu. Kamu dengan masuk dalam sistem kafir ini, kamu bisa leluasa berbuat. Mungkin kamu punya tunjangan gaji atau punya kekuasaan untuk berbuat. Tamatta bikufrika, nikmatilah kekafiran kamu qalilan, sebentar. Karena walaupun dikasih umur panjang pasti akan mati juga. Jadi nikmati. Itu kan istilahnya apa? Perintah tapi nada apa? Tahakum maksudnya apa ya bahasa Indonesianya? Sifatnya ngandung ancaman itu kan. Kayak gini orang anak membangkang kepada orang tua. Silakan lakukan sesuka kamu. Bukan artinya menyuruh kan? Tapi maksudnya apa? Ancaman. Kalau kamu melakukan sesuka nanti ada sanksinya gitu. Kata Allah, nikmatilah kekafiran kamu sebentar. Innaka min ashabinnar, karena kamu calon penghuni neraka. Ya Allah mengatakan, qul, katakanlah. Perintah kan? Bahkan bukan sekedar kita meyakini orang itu kafir, tapi lebih dari itu Allah memerintahkan. Kalau orangnya sudah kita kasih penjelasan, lebih dari sekedar meyakini orang itu kafir, tapi mengatakan kepada orangnya. Orang itu sudah kita yakini kafir. Terus kita setelah tahu orang itu kafir, kita ajak kepada tauhid. Malah melakukan pembangkangan, maka dianjurkan untuk mengatakan kalau kita mampu mengatakan kepada orang tersebut apa? kamu ini sudah kafir. Jadi kalau kaitan mengatakan kamu kafir, kaitan kalau sudah diberikan penjelasan, pembangkangan. Tapi kalau meyakini orang itu kafir, sebelum juga sudah kita yakini. Sebagaimana orang musyrik ketika mereka makin menjadi-jadi dalam kemusyrikannya kan, ketika mereka malah mengajak Rasulullah untuk masuk dalam sistem kafir, Allah menurunkan ayat apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, hai orang-orang kafir. Itu ketika mereka sudah melakukan pembangkangan. Jadi kita katakan. Tapi kalau keyakinan, walaupun belum kita berikan penjelasan, kalau memang itu kekafiran yang nyata. Jadi Allah memerintahkan kita mengkafirkan para pelaku kemusyrikan. Dan mengkafirkan para pelaku kemusyrikan itu bukan ajaran khawarij juga. Bukan ajaran gulu, berlebihan bukan. Bukan fitnah. Tapi itu perintah Allah dan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Saya ingatkan bahwa mengkafirkan para pelaku kemusyrikan yang nyata, syirik akbar maksudnya, itu bukan ajaran khawarij. Sehingga orang yang melakukannya diponis sebagai khawarij. Bukan. Tapi itu ajaran para rasul. Dan ajaran manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Imam Al-Barbahari, di dalam kitab Syarhus Sunnah, Imam Al-Barbahari adalah ulama ahlus sunnah wal jamaah di awal-awal Islam. Punya kitab namanya Syarhus Sunnah, yang di dalamnya dibukukan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Sudah banyak terjemahan juga. Dalam poin ke-49, di dalam poin ke-49 manhaj ahlus sunnah wal jamaah, beliau mengatakan, wala yukhraju ahadun min ahlil qiblah minal islam hatta yarudda ayatan min kitabillah aw syai'an min atharir rasul aw yusalliya li ghairillah aw yazbaha li ghairihi faman fa'ala syai'an min zalika faqad wajaba 'alaika an tukhrijahu minal islam. Tidak seorang pun dari ahli kiblat boleh dikeluarkan dari Islam. Tidak seorang pun ahli kiblat boleh diponis kafir. Sampai dia menolak satu ayat dari kitab Allah. Atau menolak sesuatu dari hadis Rasul. Atau salat kepada selain Allah, maksudnya ibadah kepada selain Allah. Aw yazbah li ghairihi, atau membuat tumbal. Maksudnya melakukan syirik, ini kan semua syirik yang dua ini. Faman fa'ala syai'an min zalika. Barang siapa melakukan sesuatu dari hal itu, tadi antaranya kan syirik, buat tumbal, minta kepada selain Allah. Apa kata beliau? Faqad wajaba 'alaika, maka telah wajib atas kamu an tukhrijahu minal Islam, mengeluarkan dia dari Islam. Lihat, wajib. Itu manhaj apa? Ahlus sunnah wal jamaah, bukan manhaj khawarij. Buku ini juga dikaji di kalangan orang-orang yang mengklaim bermanhaj salaf. Jadi wajib mengeluarkan dia dari Islam. Wajib, bukan apa? Bukan fitnah. Bukan khawarij. Makanya ketika zaman dahulu, zaman dakwah tauhid menyebar di Jazirah Arab pada zaman Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, di mana ketika itu manusia, orang-orang yang mengaku muslim bergelimang di atas kemusyrikan, syirik kuburan, syirik hukum adat. Nah, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab mendakwahkan tauhid. Orang-orang yang melakukan kemusyrikan dari kalangan orang yang mengaku muslim diponis sebagai orang musyrik. Kemudian muncul syubhat-syubhat musuh dakwah tauhid yang tidak suka. Terus memponis para ulama dakwah tauhid ini sebagai khawarij. Sampai dihalalkan darahnya. Sampai bahkan diponis kafir karena sebab bertauhid. Sampai Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dianggap sebagai orang kafir. Bahkan dituduh sebagai nabi palsu. Sampai pada tahap seperti itu. Nah, musuh dakwah tauhid menyebarkan isu itu, orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin, khawarij. Makanya para ulama dakwah tauhid membuat bantahan kepada mereka. Di antaranya cucu beliau Syekh Abdul Latif Ibnu Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahab membantah seorang ulama kaum musyrikin, ulama kaum musyrikin maksudnya orang-orang yang mengaku Islam, berilmu, ulama gitu kan, ilmu Quran, hafal Quran dan seterusnya, tapi melegalkan syirik-syirik yang ada. Disebut ulama kaum musyrikin. Di antaranya Dawud ibn Jirjiz al-Iraqi, Utsman ibn Mansur. Nah, mereka melontarkan tadi tuduhan-tuduhan ini orang yang mengkafirkan kaum muslimin dalam tanda kutip, maksudnya orang ngaku Islam yang melakukan kemusyrikan. Dalam kamus musuh dakwah tauhid mereka itu orang muslim. Padahal dalam kamus Ahlus Sunnah wal Jamaah orang itu bukan orang muslim tapi orang musyrik. Nah, mereka melontarkan tuduhan, oh itu awas khawarij. Nah, Syekh Abdul Latif mengatakan dalam kitabnya Misbahul Zalam fi man kadzaba ala syaikhil imam, beliau mengatakan faman ja'ala takfir bihadza, barang siapa orang yang menjadikan pengkafiran dengan sebab kemusyrikan ini min hadzal babi, termasuk ajaran khawarij, maksudnya orang yang mengkafirkan pelaku syirik akbar itu pun diponis apa? Khawarij. Faqad ta'ana 'ala ar-rusul wa 'ala al-ummah, maka orang tersebut telah mencela semua para rasul. Karena semua rasul juga mengkafirkan para pelaku syirik dan telah mencela seluruh umat ini, ulama umat ini, karena seluruh ulama dalam kitab fikih mereka mencantumkan hukum orang murtad. Di nomor pertama di antara sebab kemurtadan adalah kemusyrikan. Terus apa? Walam yumayyiz baina dinihim wa mazhabil khawarij, dan orang tersebut tidak bisa membedakan antara ajaran para rasul dengan ajaran khawarij. Wa qad nabadha nusus at-tanzil, orang tersebut telah mencampakkan nas-nas Al-Qur'an, wattaba'a ghayra sabilil mu'minin, dan telah mengikuti jalan selain jalan kaum mu'minin. Jadi orang yang mengkafirkan pelaku syirik akbar itu sebagai orang khawarij, itu orang yang telah mencela para rasul, telah mencela para ulama umat ini, dan tidak paham, tidak bisa membedakan antara ajaran para rasul tauhid dengan ajaran kaum khawarij. Jadi maksudnya kita jangan apa? Jangan ragu. Jangan apa? Jangan ragu. Sebagaimana kita mengatakan kepada tahu pencuri sebut pencuri, begitu juga orang musyrik sebut orang musyrik. Walaupun mengaku Islam, walaupun mengaku Islam. Walaupun dia sholat, walaupun dia sholat. Walaupun dia ulama, ustaz, walaupun dia ulama dan ustaz. Tidak ada perbedaan. Dalam Al-Quran banyak contohnya. Orang-orang yang diponis oleh Allah sebagai orang kafir, padahal dia ulama besar yang Allah berikan kepadanya ilmu-ilmu wahyu Allah. Dalam surat Al-A'raf contohnya, ayat 174-175, Allah mengisahkan kepada kita seorang ulama besar, ahli ilmu, ahli ibadah, termasuk wali Allah, karomahnya banyak, doanya mustajab. Namun, karena sekedar loyalitas membantu orang kafir, untuk mempersulit kaum muslimin, padahal bantuannya hanya sekedar doa, diponis kafir oleh Allah. Allah mengatakan, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Bacakanlah kepada mereka, ya Muhammad, cerita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Dia menguasai apa? Taurat. Zaman Bani Israel, doanya mustajab, termasuk wali Allah, karomahnya banyak. Ketika pasukan Nabi Musa akan menyerang kaumnya, kaumnya kafir. Pasukan Nabi Musa akan menyerang kaumnya. Kaumnya datang, karena tahu orang ini, Bul'am ibnu Ba'ura namanya, doanya mustajab, datang kepada Bul'am. Hei Bul'am, Musa ini adalah rajulun hadid, orang keras. kalau masuk ke negeri kami pasti membinasakan kami. Berdoalah kepada Allah. Karena tahu doanya apa? Mustajab. Berdoalah kepada Allah agar menahan Musa supaya tidak masuk, tidak bisa masuk ke negeri kami. Kata Bulan apa? Kalau seandainya saya berdoa, tentu lenyaplah dunia dan akhirat saya. Terus dibujuk. Dibujuk apa? Dibujuk. Akhirnya karena apa? Ya muncul apa? Sentimen kesukuannya, ya nasionalismenya bahasa zaman sekarang. Akhirnya apa? Mengiyakan permintaan mereka. Berdoa. Lihat dengan sekedar apa? Membantu dengan sekedar apa? Doa. Allah ponis sebagai apa? Fan salakha minha. Maka dia menanggalkan dirinya dari ayat-ayat kami ini. Fa'atba'ahu syaitan. Kemudian diikuti syaitan. Fakana minal ghawin. Sehingga dia termasuk orang-orang yang binasa. Di ayat berikutnya. Famasaluhu kamasalil kalbi. Perumpamaan dia itu seperti anjing. Ulama besar jadi anjing. Jadi kalau sekarang mendapatkan, oh sepuluhan doktor, sepuluhan ahli ini, tapi melegalkan syirik demokrasi, itu kayak anjing. Tidak lebih baik daripada Bul'am ibnu Ba'ura. Kalau Bul'am dengan nas Al-Quran kan, diberikan ayat-ayat kami. Orang sekarang, ada gak nas Quran mengatakan sepuluhan telah berikan kami ayat-ayat kami? Ada tidak? Tidak ada. Contoh yang lain, pada zaman Rasulullah ada orang namanya Abdullah ibnu Abi Sarah. Dia penulis wahyu Rasulullah. Penulis apa? Wahyu. Murtad. Diponis apa? Murtad. Padahal dia apa? Penulis wahyu. Pada zaman tabi'in ada orang namanya Al-Mukhtar As-Saqafi. Menantu sahabat. Istrinya adalah putra sahabat. Dia termasuk orang salih, si Mukhtar ini asalnya. Tapi di akhir hidupnya mengaku orang mengaku mendapatkan apa? Wahyu. Diponis murtad oleh para ulama. Ada orang nama Al-Ja'ad ibn Dirham. Dia ahli ilmu, ahli ibadah, orang salih. Mengingkari sifat Allah. Padahal mengingkari sifat itu lebih ringan daripada syirik. Diponis murtad juga. Pada zaman Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ada ulama besar, qadi, hakim di mahkamah Islam, qadi di mahkamah agung Islam di Riyadh. Riyadh di mana? Ya sekarang Saudi. Hakim agung di mahkamah syariah, bukan mahkamah togut, di mahkamah Islam yang menegakkan hukum Islam. Tapi si hakim ini melegalkan syirik kuburan. Syekh Muhammad mirim surat kepadanya mengatakan, lakin anta rajulun jahilun musyrik. Tapi kamu adalah laki-laki yang bodoh lagi musyrik. Para ulama disebut bodoh. Kenapa? Hakikat orang musyrik itu orang yang bodoh. Walaupun dia pintar. Jadi maksud saya bahwa namanya ponis Allah itu tidak mengenal status orang. Jadi, makanya kalau kita ingin terhindar dari itu semua, ya kita tinggalkan apa? Syirik. Tinggalkan loyalitas kepada selain hukum Allah. Berlepas diri darinya sebelum datang hari yang mana tidak ada kesempatan atau tidak diberikan luang untuk berlepas diri. Senikmat-nikmatnya hidup di dunia ini tetap akan diakhiri dengan apa? Kematian. Senikmat-nikmatnya menikmati dunia, makan senikmatnya akan tidak bisa makan semua makanan. Perut apa? Kenyang. Ujungnya kan ke WC juga. Ya. Tidak bisa memuaskan segalanya. Tapi kalau di atas kemusyrikan, dia apa menikmati makan minum sesuka seperti hewan, tapi di akhirat apa hukuman kan? Tapi semenderitanya di dunia ini, tapi di atas dasar tauhid, penderitaan akan diakhiri, betul tidak? menderita di atas tauhid, disiksa, dipotong potong tangan, itu penyiksaan di dunia yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan ajaran tauhid akan diakhiri dengan kematian. Tapi arti kematian di sini kembali kepada kebahagiaan. Ya. Tapi kenikmatan di dunia ini tapi di atas kemusyrikan akan diakhiri dengan kesengsaraan selamanya. Orang yang berakal adalah orang yang tidak akan menukar kebahagiaan selama-lamanya dengan apa? Dengan kebahagiaan yang sesaat. Maksudnya bahwa bersabarlah di atas tauhid ini apapun yang menimpa diri kita, karena kita tidak akan sabar terhadap sentuhan api neraka. Bersabarlah terhadap sulitnya hidup ketika kita berpegang di atas dasar tauhid. Bersabarlah di atas penindasan musuh-musuh Allah karena kita di atas tauhid. Karena itu semua akan diakhiri dengan kematian yang merupakan pintu kebahagiaan. Jangan sampai kita mengorbankan tauhid karena tidak sabar dengan haus, dengan lapar. Kita mengorbankan tauhid, terus nanti di akhirat sabar terhadap sentuhan api neraka. Allah Ta'ala sama asbarahum ala nar, sungguh lancang sekali, sungguh sabar sekali mereka terhadap sentuhan api neraka. Jadi kalau di akhirat, di neraka, disiksa, mati tidak? Tidak. Mungkin orang sekarang di dunia takut mati kan? Takut mati. Makanya orang takut mati, sekarang berobat jutaan, puluhan juta kesana kemari, karena takut mati. Tapi di akhirat kematian adalah merupakan harapan yang paling diimpi-impikan oleh orang-orang penghuni neraka. Sekarang kan kematian satu yang paling ditakuti. Nanti kematian adalah harapan yang paling dinantikan oleh penghuni neraka. Kenapa? Karena tidak kuat dengan penyiksaan yang diberikan Allah akibat kekafiran mereka. Mereka mengatakan, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Hai Malik, hendaklah Tuhan engkau membinasakan kami. Biarlah Allah membinasakan kami, udah enggak kuat dengan siksa. Ya laitaha kanatil qadhiyah, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah, khudhuhu faghulluh, thumma al-jahima salluh. Ya laitaha kanatil qadhiyah, andai sekali, andai kata kematian itu yang mengakhiri hidup kami. Benarlah kah itu? Ma aghna anni maliyah, hartaku yang dahulu aku kumpulkan tidak bisa menolong aku. Halaka anni sultaniyah, kekuasaan yang aku miliki, senjata yang aku miliki dahulu tidak bisa, telah binasa semua. Tidak ada harta, dunia sudah tiada. Yang ada apa? Khudhuhu faghulluh. Allah merintahkan kepada malaikat, ambil dia, belenggu dia. Summa jahima salluh. Kemudian masukkan ke dalam api neraka. Summa fi silsilatin zar'una, zar'uha sab'una zira'an fasluku. Kemudian rantai dia dengan apa? Dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Itu nanti nestapa. Makanya apa? Sabarlah terhadap susahnya kehidupan, tapi di atas dasar tauhid. Karena kehangatan iman ketika menghadapi dasarnya siksaan, hangatnya keimanan ini akan mengalahkan sakitnya penindasan. Makanya Bilal ibn Rabah ketika disiksa, apa yang dikatakan apa? Ahadun ahad, lau alimtu kalimatan aghyadha minha laqultuha. Ahad, ahad. Seandainya ada kalimat, ucapan yang makin membuat kalian apa garang terhadapku, makin berang, makin menindas diri saya, akan saya ucapkan. Itu kenapa ucapan itu muncul? Karena hangatnya keimanan mengalahkan pedihnya siksaan. apa? Jadi ketika di atas tauhid, iman yang hangat ini akan apa? Menjadikan segala penindasan sebagai apa? Kenikmatan. Itu apa yang Allah katakan apa? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Kata hendaklah dengan rahmat dan karunia Allah hendaklah mereka bahagia. Karena itu semua lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi yang dikumpulkan manusia yang paling berharga adalah tauhid ini. Makanya apa? Jangan kita meninggalkan tauhid ini karena susahnya kehidupan yang sementara ini. Ini apa? Sengaja. Jadi materi-materi tauhid itu harus dikaitkan dengan masalah apa? Hati keimanan. Supaya apa? Tidak apa? Supaya kita itu teringat. Makanya ayat-ayat tauhid dikaitkan masalah azab, janji. Itu karena apa? Karena tadi masalah keimanan itu harus disertai dengan masalah hati. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengkafirkan pelaku syirik itu adalah konsekuensi dakwah tauhid. Sebagai contoh, ketika ada orang meragukan kemusyrikan, kekafiran orang-orang yang melakukan kemusyrikan yang mengaku Islam, para ulama dakwah tauhid memberikan contoh. Kita tahu enggak Daulah Fatimiyah, dinasti Fatimiyah yang di Mesir, yang membangun Al-Azhar, itu Al-Azhar yang membangunnya siapa? Dinasti Fatimiyah. Mereka ngaku Nasrani, Hindu, Buddha tidak? Ngakunya apa? Muslim, khilafah, Islamiyah menyebut ya kan? Makanya bangun Al-Azhar untuk apa? Itu masjid kan Al-Azhar. Mereka sholat. Syekh Muhammad mengatakan di antara contohnya, kalau masih ragu terhadap kemusyrikan orang-orang yang melakukan kemusyrikan, walaupun mereka mengaku Islam, kata beliau, min akhiri ma jara kisatu Banu Ubaid muluk Misr wa ta'ifatihim. Di antara kisah yang terakhir yang pernah terjadi adalah kisah Banu Ubaid, Ubaidiyah, Fatimiyah, dan kroni-kroninya, maksudnya para penguasa dinasti Fatimiyah dan aparat-aparatnya, kroni-kroninya. Annahum yadda'una annahum min ahlil bait, mereka itu mengaku turunan Rasulullah, ahlul bait. Wa yusalluna jama'ah wal jum'ah, mereka salat jama'ah, salat Jumat langsung jadi khatibnya si para penguasa Fatimiyah, langsung jadi imamnya. Kalau dahulu kan penguasa langsung jadi apa? Imam, khatib. Yusalluna jama'ah, salat jama'ah, salat Jumat, wa nasabul qudata, mereka mengangkat para qadhi. Qadhi mahkamah apa? Mahkamah apa kalau qadhi? Syariah kan? Berarti mahkamah syariah ada. Wal muftin, mereka mengangkat para mufti. Makanya dibangun Al-Azhar untuk mengajarin ilmu Islam. Tapi apa? Para ulama mengatakan apa? Wa ma'adzalika ajma'al ulama ala kufrihim wa riddatihim wa anna wa qitalihim wa anna biladahum biladu harbin yajibu qitaluhum walau kanu mukrahina mubghidina lahum. Namun demikian ulama ijma sepakat mereka itu kafir murtad dan wajib diperangi. Negara mereka itu negara kafir harbi, padahal apa, mayoritas penduduknya apa, muslim. Para penguasa sendiri mengaku apa, Islam. Mereka sholat jamaah Jumat langsung jadi khatib, jadi imam. Ada mufti, mereka mengangkat mufti, mahkamah Islamiyah juga ada. Kenapa mereka dikafirkan? Karena mereka menganut syirik. Kalau syirik saat itu, syirik apa? Kuburan. Mereka yang membangun kubah-kubah di atas kuburan yang dikeramatkan. Mengajak manusia kepada syirik kuburan itu. Nah kalau zaman sekarang, para penguasa sekarang apa? Lebih dahsyat dari itu. Dengan undang-undang mereka, mereka yang melegalkan syirik kuburan. Mereka yang mengajak manusia kepada syirik aturan, syirik hukum. Mereka langsung jadi khatib enggak? Jadi imam enggak? Tidak. Mereka mengangkat para mahkamah, ada qadhi mahkamah Islamiyah tidak? Tidak. Berarti lebih dahsyatan mana? Yang di sini atau yang dahulu di sana? Yang di sini. Makanya orang yang meragukan kekafiran para penganut undang-undang buatan atau dengan bahasa setan, bahasa setan. Bahasa setan kan menghiasi yang buruk dengan kata-kata yang indah kan? Yaitu dengan bahasa setan orang yang mengikuti undang-undang positif kan sebut positif. Yang negatif berarti apa? Hukum apa? Kalau hukum buatan yang positif berarti hukum Islam yang negatif. Itu kan bahasa setan. Al-Imam Muhammad Al-Amin Asy-Syangqiti rahimahullah dalam tafsir surat Asy-Syura ketika menjelaskan firman Allah dalam surat Asy-Syura, "Wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah," dan apa yang kalian perselisihkan tentang sesuatu maka putusannya di tangan Allah. Beliau menjelaskan, "Annalladzina yattabi'una al-qawanin al-wad'iyyah allati syara'aha asy-syaitan 'ala al-sinati awliya'ihi mukhalifatan lima syara'ahu Allahu 'ala al-sinati rusulihi shalawatullah wa salamuhu 'alaihim annahu la yashukku fi kufrihim wa syirkihim illa man tamasallahu basiratahu wa a'mahu an-nuril wahyi mislahum." Sesungguhnya orang-orang yang mengikuti undang-undang buatan, tadi bahasa setan apa? Undang-undang positif, yang disyariatkan oleh setan lewat lisan wali-walinya. Lihat surat Al-An'am ayat 121, sesungguhnya setan mewahyukan kepada wali-walinya kan tadi malam kan. Yang disyariatkan setan lewat lisan wali-walinya selain menyelisih apa yang Allah syariatkan lewat lisan para rasulnya salawatullah wassalamu alaihim, sesungguhnya tidak ada yang meragukan kekafiran dan kemusyrikan orang-orang itu kecuali orang yang mata hatinya sudah Allah tutup dan matanya sudah Allah butakan dari bisa melihat cahaya wahyu. Jadi orang yang masih meragukan para pengusung undang-undang buatan itu orang yang sudah tidak memiliki cahaya mata hati. Orang yang matanya sudah rabun, bukan rabun mungkin, sudah apa? Sudah buta. Terangnya dalil tidak bisa melihat, tapi gelapnya syubhat bisa melihat. Dalil kan jelas, tidak bisa dilihat, tidak mengambil kesimpulan. Tapi yang cari syubhat-syubhat, oh kan masih ada azan, mereka masih sholat, kan cari yang samar-samar. Jadi matanya sudah rabun, sehingga yang gelap, saat gelap bisa lihat, saat terang tidak bisa lihat. Seperti apa? Lelawar kan? Kelawar kalau siang matahari bisa lihat tidak? Kalau gelap malam, berarti mereka apa? Kelawar malam, kan gitu. Jadi orang yang meragukan para penguasa yang menerapkan undang-undang buatan, mereka itu adalah sama dengan kelawar. Paham ini yang ini. Jadi itu konsekuensi. Jadi konsekuensi mengkafirkan pelaku syirik. Wah, kalau begitu emang berat. Masa menyusi pulan kepada guru saya, dia dahulu yang ngajarin saya ngaji, sekarang dia masuk jadi apa? Anggota dewan, masa dia kafir? Tadi kita menerima jangan dengan perasaan, tapi dengan apa? Dengan kelapangan dada, taslim kepada putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai agama ini menjadi bengkok karena untuk menguzur orang-orang seperti itu, akhirnya dibengkokkan. Tapi biar agama ini lurus, orang yang menyimpang, biarkan menyimpang. Dalam arti tidak menjadi alasan untuk menyimpangkan agama ini. biar ajaran ini lurus. Dan kita harus ingat bahwa kebenaran walaupun dihalang-halangi oleh manusia pasti sampai kepada hati manusia. Kebatilan walaupun dihiasi, walaupun mudah diterima sesuai dengan hawa nafsu, suatu saat akan sirna. Biasanya yang batil-batil itu, yang biasanya yang terus sesuai dengan hawa nafsu akan cepat banyak, tapi cepat lenyap. Tapi yang benar itu yang manfaat biasanya sedikit demi sedikit, tapi kokoh. Tapi itu akan meresap ke dalam bumi. Sebagaimana ajaran yang benar akan meresap ke dalam hati. Akan meresap ke dalam hati. Syubhat hanya ada di otak saja. Akan lenyap. Jadi kebatilan akan lenyap. Walaupun sekarang memiliki kekuasaan. Mana Fir'aun? Mana Fir'aun? Mana kaum? Ad. Semua itu hanya apa? Sesaat. Jadi kita harus yakin bahwa hakikat kemenangan apa? Hakikat kemenangan apa? Apakah keberkuasaan di muka bumi ini? Hakikat kemenangan itu bukan keberkuasaan. Hakikat kemenangan adalah orang sampai kepada tujuan. Kan kita, saya sudah jelaskan tujuan hidup apa? Tauhid, ibadah. Orang yang menang adalah orang yang mati di atas tujuan ini, itu orang yang menang. Orang yang kalah adalah orang yang mati keluar dari tujuan ini, walaupun di dunia dia berkuasa. Allah mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah menang. Lihat hakikat kemenangan apa? Surga, sedangkan surga tidak diraih kecuali dengan tauhid. Bukan berkuasa. Antum baca surat Al-Buruj. Kisah Ashabul Ukhdud. Rasul menjelaskan dalam hadis Sahih Muslim, si gulam yang berdakwah tauhid di tengah kaumnya. Semua apa? Si gulam mati. Para pengikutnya yang bertauhid apa? Dibakar hidup-hidup kan di parit Ukhdud. Yang berkuasa tetap raja yang kafir. Allah mencela enggak? Justru Allah mengabadikan dalam surat Al-Buruj, Rasul dalam Sahih Muslim, untuk menjadi toladan bagi kita istiqomah di atas tauhid. Hakikat kemenangan si gulam itu yang menang. Menang meninggalkan dunia yang kotor, yang penuh noda, dengan apa? Mengorbankan fisik yang penuh kekurangan menuju alam yang penuh kesempurnaan dengan fisik yang sempurna. Mana yang menang? Kan menang. Apakah orang yang berkuasa di dunia yang penuh tadi apa kekisruhan, dia berkuasa di atas kemusyrikan, di akhirat selamanya dalam azab. Mana yang menang? Yang pertama. Jadi maksudnya hakikat kemenangan adalah di atas tauhid. Jadi bukan keberkuasaan. Itu yang harus apa? Kita ingat. Kemudian selanjutnya makna kufur kepada tagut yang kelima. Mungkin tapi tanggung juga sih. Terus aja. Mungkin kalau yang bicara masih kuat berarti jamaah juga insya Allah kuat. Ya. Yang kelima adalah watu'adiyahum. Kamu memusuhi orang-orang kafir itu. Memusuhi para pelaku kemusyrikan. Orang-orang musyrik itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk memusuhinya. Ini juga kan masih dirasa berat juga. Kenapa kita harus menyebarkan permusuhan? Kan Islam itu rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin. Nanti bagaimana jawabannya? Tapi yang jelas kita bahas materi dulu. Allah di sini makna kafir kepada tagut yang kelima adalah memusuhi para pelaku kemusyrikan. Orang yang tadi sudah diponis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus memusuhi mereka? Ini juga karena dua alasan. Pertama, karena Allah sudah mencap orang kafir sebagai musuh. Sudah apa? Mencap orang kafir sebagai musuh. Dalam surat An-Nisa ayat 101, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina." Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Lihat, kata Allah, musuh. Nah, kalau Allah sudah mencap orang kafir sebagai musuh, berarti apa? Bolehkah kita menganggap dia sebagai saudara? Menganggap dia sebagai memberikan loyalitas kita kepadanya? Memberikan kesetiaan kita kepadanya? Atau menjadikan dia sebagai sahabat karib, sebagai teman dekat, sebagai orang kepercayaan? Boleh tidak? Tidak. Bertentangan kan dengan nama musuh. Umumnya antum, sekarang ya jangan antum, ada seorang bermusuhan dengan tetangganya karena sebab dunia. Kira-kira sikap dia terhadap tetangganya itu yang dia musuhi gimana? Mau gak nitipin, ya nitip kunci ini mau pergi jauh? Atau bergandeng tangan dengan dia? Mau tidak? Atau memberikan kepada dia posisi jabatan tertentu? Atau menjadikan dia sebagai sahabat karib? Atau memberikan kesetiaan loyalitas kepadanya? Mau tidak? Itu semua orang pasti jawab tidak akan mau. Itu padahal permusuhan karena sebab apa? Dunia. Bagaimana kalau permusuhan ini atas dasar tauhid yang dibangun di atasnya keselamatan dari azab api neraka? Makanya nanti akan ada bahasan loyalitas kepada kaum musyrikin. Jadi maksudnya bahwa orang kafir itu sudah dianggap musuh, dicap musuh bukan oleh saya tapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kitabnya yang selalu dibaca oleh kita. Innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Makanya kalau sudah dianggap musuh, ya jadikan dia sebagai musuh. Bertindaklah sebagai musuh. Kalau yang namanya, kita punya orang tertindas, tidak bisa berbuat apa-apa dalam hati apa? Yang namanya kepada musuh. Punya rasa apa? Gondok kan? Kalau seandainya punya kekuatan, punya kesempatan apa? Kan gitu? Pasti kan gitu? Itu pertama. Alasan kedua. Karena Allah memerintahkan kita untuk memusuhi mereka. Kalau tadi kan Allah memponis sebagai musuh. Sekarang Allah memerintahkan kita untuk memusuhi mereka. Memusuhi mereka. Dalilnya dalam surat Fatir ayat 6. Allah mengatakan, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian. Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Anggaplah dia sebagai musuh. Kenapa? Karena dia itu hanya mengajak golongannya, kelompoknya untuk menjadi penghuni neraka. Allah mengatakan setan musuh bagi kalian. Jadikan dia sebagai musuh. Kenapa? Karena dia hanya mengajak orang untuk menjadi penghuni neraka. Mungkin antum bertanya, ini kan ayat berkaitan dengan setan, apa hubungannya dengan orang kafir? Setan ada dua. dalam surat Al-An'am ayat 112 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Begitulah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Siapa musuhnya? Setan manusia dan setan jin. Berarti setan ada dua macam, setan jin dan setan manusia. Orang kafir itu adalah setan. Jin kafir adalah setan. Kita lepas dari setan jin. Itu udah jelas. Ini setan manusia, orang kafir. Kata Allah, setan dari orang kafir itu adalah musuh. Jadikan dia sebagai musuh. Jadikan dia sebagai musuh. Kenapa? Karena dia hanya mengajak orang teman-temannya untuk menjadi penghuni neraka. Sekarang orang kafir, dukun. Dukun. Dia kan kafir, setan. Dia mengajak orang untuk percaya kepada apa? Kepada dia kan? Berarti mengajak orang untuk melakukan kemusyrikan. Sedangkan syirik adalah lembah api neraka. Berarti mengajak teman-temannya untuk menjadi penghuni neraka. Para pembuat hukum dan undang-undang, mereka setan. Sekarang dia mengajak apa? Mengajak teman-temannya, aparatnya untuk apa? Untuk komitmen dengan hukum yang dia buat kan? Artinya mengajak orang untuk melakukan kemusyrikan. Berarti mengajak ke dalam lembah api neraka. Kepala suku yang menerapkan hukum adat, setan, kafir. Dia mengajak orang untuk setia kepada hukum adat. Mengajak orang untuk masuk dalam kemusyrikan. Kemusyrikan adalah lembah api neraka. Pemimpin partai yang ikut dalam demokrasi mengajak orang kemana? Untuk ikut dalam sistem demokrasi. Mengajak orang ke dalam kemusyrikan. Berarti mengajak orang masuk dalam lembah api neraka. Setan mengajak kelompoknya untuk menjadi penghuni neraka. Jadikan dia sebagai musuh. Jadikan dia sebagai musuh. Kata Allah Subhanahu wa taala. Itu kan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi yang menghalangi dari memahami ayat Al-Qur'an adalah ketika pemahaman kita terbatas ketika ayat ini hanya berkaitan dengan orang kafir Quraisy dahulu, tidak dihubungkan dengan realita. Padahal orang kafir Quraisy sudah mati. Ayat Al-Qur'an untuk diterapkan dalam kehidupan. Fir'aun sudah mati kan? Fir'aun, sekarang yang menyebabkan Fir'aun masuk neraka, apakah karena nama dia Fir'aun atau karena perbuatan dia? Karena perbuatan kan? Nah kalau orang melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan Fir'aun, berarti azab juga sama yang didapatkan oleh Fir'aun. Nah aparat yang sama menegakkan apa yang ditegakkan oleh aparat Fir'aun, berarti sama dengan bala tentara Fir'aun, berarti sama dengan azab yang didapatkan bala tentara Fir'aun. Jadi ketika kita memahami kisah Fir'aun seolah-olah itu dahulu sudah, seolah-olah tidak ada kaitan dengan realita. Itu justru Al-Quran mengisahkan tentang kaum yang lalu supaya menjadi pelajaran. Orang yang melakukan apa yang dilakukan yang lalu, berarti hukuman juga sama dengan yang didapatkan. Jadi seperti itu. Jadi musuh yang nyata bagi kalian. Yang namanya musuh itu, walaupun di depan wajah kita baik, tapi di dalam hatinya apa? Memendam niat yang buruk kepada kita. Pasti itu. Itu pasti. Kita sendiri mungkin dengan andai kata, bukan kita. Ada orang berseteru dengan tetangga masalah dunia, ada permusuhan dalam hatinya. Ketika manis-manis, ya sebenarnya ada maksudnya, atau karena manis terpaksa karena ada kebutuhan. Nah, begitu juga apalagi kalau masalah keyakinan. Karena orang itu dengan tabiatnya akan tidak suka kepada orang yang berbeda keyakinan dengan dia. Jangankan dalam masalah tauhid, beda sedikit masalah furu saja kadang orang ya agak sedikit apa? Riskan juga kan? Apalagi masalah keyakinan. Jadi mereka itu musuh, jadikanlah mereka sebagai musuh karena hanya mengajak kelompoknya untuk menjadi penghuni neraka. Nah, ini lima makna kafir kepada tagut. Dari sini nanti bahasan hukum loyalitas kepada kaum musyrikin akan dibangun. Makanya ini dipahami benar. Karena ini tolak ukur keislaman yang sebenarnya, bukan pengakuan Islam, tapi Islam yang sebenarnya. Sedangkan Allah mengatakan faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa langfisama laha. Barang siapa kafir kepada tagut dan iman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah memegang al-urwah al-wusqa, ikatan tali yang sangat kokoh yang tidak mungkin putus. Jadi ini makna kafir kepada tagut. Dan insyaallah nanti habis mungkin antum istirahat dulu, kita lanjutkan tentang siapakah yang atau di antara para tagut yang kita diperintahkan kafir ingkar terhadapnya. Mungkin kita berhenti dulu sebentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.